wa kana qa'ida Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu min banihi fi na'amiyah. Dan dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Abdullah ini ada qa'id. Qa'id itu yang nuntun. Ka'ab bin Malik di antara anak-anaknya Ka'ab yang menjadi penuntunnya, penuntun daripada Ka'ab bin Malik di saat usia tuanya dan mengalami kebutaan matanya. Yang menjadi penuntunnya adalah Abdullah ini. Qal Abdullah bin Ka'ab menyatakan, sami'tu Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yuhaddits fi hadithihi hina takhallafa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Aku dengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan kisahnya di saat beliau tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang yang terakhir kali dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ka'ab. Ka'ab berkata, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwa qazaha qattu. Aku tidak pernah tertinggal sama sekali dari Rasulullah SAW dalam satu peperangan yang beliau berperang padanya, sama sekali. Illa fi ghazwati Tabuk, kecuali pada perang Tabuk. Jadi tidak pernah tertinggal pada setiap peperangan-peperangan ghazawat yang dilakukan Rasulullah SAW, melainkan Ka'ab bin Malik ini senantiasa ikut serta. Dan jihad ini ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat besar sekali nilainya, sangat tinggi sekali nilainya ya, di dalam Islam jihad fisabilillah, nilai yang tiada taraf. Bahkan orang yang terbunuh karena jihad fisabilillah, dia berhak mendapatkan 72 bidadari, memberikan syafaat 70 keluarganya, dari keluarga bapaknya, orang tuanya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, 70. Ini kalau meninggal karena syahid fisabilillah dalam peperangan yang syar'i. Maka Ka'ab bin Malik tidak pernah tertinggal dalam setiap peperangan. Ghairu anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr, hanya saja aku memang tertinggal dalam perang Badr. Tidak pernah tertinggal kecuali perang Tabuk. Hanya saja memang tidak ikut dalam perang Badr. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu, hanya saja memang perang Badr itu ya tidaklah kemudian dicela orang yang tertinggal daripada perang Badr. Kenapa demikian? Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun yuriduna ghairu Quraisy. Pada waktu itu beliau sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan kaum muslimin ya. Yuridun ghair aira Quraisy, yuriduna aira Quraisy. Yani menginginkan dengannya kafilah dagangnya Quraisy. Kafilah dagang. Yani kafilah dagangnya Abu Sufyan dari Syam. Untuk kemudian menjadi ghanimah, dan ghanimah itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini, khusus bagi umat ini saja. Ghanimah dihalalkan. Di antara khususiyah Rasulullah SAW adalah wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagi ghanimah. Tidak dihalalkan pada nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya ya terjadi kemudian mendapatkan harta pampasan perang, maka harta pampasan perang tersebut dikumpulkan di satu tempat di lapangan terbuka begitu, kemudian ditunggu ya. Nabi di antara mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diterima jihad mereka dan amalan mereka tersebut. Ghanimahnya dikumpulkan. Kemudian menunggu api turun dari langit. Betul-betul terlihat api dari langit. Kemudian membakar ghanimah tersebut. Berarti apa? Telah diterima amalan mereka. Dan itu telah terjadi di umat-umat sebelum kita. Demikian, tidak halal ghanimah itu. Pernah suatu ketika dari kalangan nabi, di antara nabi-nabi Bani Israel ya, setelah dikumpulkan semuanya berdoa kepada Allah, tidak kunjung datang api turun kepada mereka. Maka kemudian diperiksa lagi satu persatu, apakah ada sesuatu yang kalian sembunyikan. Diperiksa, kalau ada satu saja dari ghanimah tidak dimasukkan dalam tempat tersebut untuk dibakar, maka api tidak akan muncul, api tidak akan turun. Dan akhirnya ternyata hanya satu serampak sendal yang disembunyikan oleh salah seorang pasukan. Ya, kemudian setelah ditaruh di situ, api kemudian turun dan membakar. Maka di sini yang dituju bukan pasukan Quraisy yang apa istilahnya untuk perang waktu itu, adalah untuk mengambil harta rampasan perang yang dibawa oleh ya, yakni kafilah dagang Abu Sufyan, untuk kemudian menjadi harta rampasan perang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rasulnya. Hatta jama'a Allah taala bainahu wa baina aduwwihim ala ghair mi'ad, hingga kemudian Allah mengumpulkan mereka, Allah pertemukan mereka kaum muslimin dengan musuh mereka, yakni pasukan Quraisy, ala ghair mi'ad, dengan tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Yakni tanpa, yakni telah dipersiapkan oleh kaum muslimin. Jadi Ka'ab bin Malik menyatakan bahwasannya setiap peperangan Rasulullah ikuti, itu saya pasti ikut. Tidak ada yang tidak saya ikuti, kecuali hanya perang Tabuk saja. Adapun perang Badar memang iya saya enggak ikut, tetapi orang yang tidak ikut dalam perang Badar itu tidak dipersalahkan. Kenapa? Karena memang perang Badar itu bukan perang yang telah ada kesepakatan, bukan perang yang memang sudah direncanakan. Kaum muslimin keluar itu bukan untuk peperangan pada hakikatnya, hanya kemudian Allah pertemukan dengan pasukan besar Quraisy, ya. Abu Sufyan kemudian mengirim utusan kepada orang-orang yang ada di Mekah, ya, bahwasanya Muhammad bersama dengan pasukan muslimin lainnya mau menghadang kafilahnya. Maka tolong kalian persiapkan 1000 pasukan untuk menghadapi mereka. Sedangkan Abu Sufyan sendiri kemudian bermanuver, ya, untuk menempuh jalur yang lain, pulang ke Mekah. Dan Rasulullah SAW berada di Badr, disongsong oleh pasukan dari Quraisy dari Mekah. Bertemulah mereka di Badr tersebut. Itu gambarannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini akan panjang ceritanya, insyaallah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.